ingin kembali. Kerinduan membelenggu tenang, hadirkan semakan ungu di belakang rumah kita yang selalu kupandang dari jendela kamar saat pagi menjelang. Kerinduan adalah merah jambu, pucuk-pucuk cengkeh di latar merapi yang anggun dan pepohonan rimbun di kebun kita. Masih lekat rasa pria di antara kembang-kembang dan dirimu yang berdendang tentang elok kadis sungai yang jemarimu yang lincah mengajariku merangkai bunga-bunga yang semi, membingkai hari-hari, mimpi-mimpi dan harapan yang ditumbuhkan kesederhanaan. Kerinduan meraung ibu saat rumah dan rumah merespon.